Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an Abdillah ibn Adiyyin saking Abdullah bin Adi ibn al-Khiyar radhiyallahu anhu anna rajula ini setuhuni wa maulana iku hatta sahu nyeritani isyapa rajula ini ing Abdullah bin Adi anna Umar ing setuhuni rajula ini iku ataya nekani isyapa rajula ini Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salanihi hale jaluk sapa rajulaini ing kanjeng Nabi minas sedaqati saking sedaqah jaluk sedaqah jaluk zakat bareng nyuwun zakat teng fakolla ba moko ola balik saking kanjeng Nabi Fakallah mengkodawu sopoh kanji Nabi daung ini insyitu ma lamun karep sopoh siro luru insyitu ma lamun karep sopoh siro luru yo aktoi tukuma mongko paring sopoh ingsun ing siro luru tapi wala halto lan ora ono bagian iku maujud fiha ing dalam zakat ligoniin kadwi wong kang suki wala likawiin lan ora wong kang kuat muktasibin kang ngasilno bondo muktasibin kang ngasilno bondo. Nah ini jadi gak boleh orang yang mampu bekerja mampu menghasilkan uang nafkah ya kan? Yang cukup untuk kebutuhan hidupnya kok menerima zakat karena statusnya bukan fuqara bukan miskin. Menurut wong sing kaya memang dia punya uang yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Jadi kaya itu ada dua, kaya fil mal, kaya fil kas. Kaya dengan mampu menghasilkan harta itu juga disebut kaya. Dan dua-duanya nggak boleh menerima. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Wa qawahu lan ngukumi kuat ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Berarti wong sugih yang punya harta atau mampu bekerja untuk menghasilkan kebutuhannya maka dia tidak boleh menerima zakat. Berarti dia butuh kerja. Qala an Qabisah bin Mukharib al-Hilali radhiyallahu anhu. Qala dawus sapa Qabisah? Qala dawus sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daung ini innal mas'alata sedunin jaluk ikula tahilu ora halal opo al mas'alah illa li ahadi thalathatin kejoko marang salah si jini wong telu. Ini kalau ini kawas kok kawas kok kawas kok mari sholat ya dulu udah sholat belum? Batasan jamal Gracias. li ahadi salatatin kecoba marang salah sijine wong telu. Apa? Rajulun utawi salah sah iku rajulun wong lanang tahammala kang nyongo sapa rajul. Tahammala kang nyongo sapa rajul. Hamalatan ing beban, dia memikul beban. Artinya dia utang, untuk kemaslahatan orang, untuk apa namanya? Tahu lo lo gak kamu hilang dulu. Kalau tadi dia utang nyonggo beban untuk apa namanya melerai jangan orang yang bersengketa menyampaikan dua orang yang sedang apa namanya sama api nanti dicuri. Kala fahalat lahu al masalah kala fahalat moko kala fahalat moko ibu jeneng halal lahu marang ibu jenengi lahu marang rajul opor masalah tu apa jaluk hatta yusibaha kala sehingga hatta yusibaha sehingga mengenali sapa rajul ik masalah kala itu iku jenenge utangnya ten mohon ya wis hatta yusibaha tuma yumsiku nuli ngeker sapa rajul ngeker kan jaluk maneh wa rajulun lan wong lanang sobat hukang mengenai ing rajul apa jaihatun apa jaihatun apa iku jenenge apa iku jenenge kanca kaya musibah sing ngalami banjir pokok terbakar misalnya ijtahat malahu ijtahat kang menimpa apa jaihah malahu ing hartane rajul sampe entek. Fahalat moko halal lahu marang rajul apa almas'ala tunjaluk hatta yusiba sehingga mengenai sapa rajul. Artine memperoleh sapa rajul kiwaman ing apa iku kecukupan. Kiwaman ing kecukupan. Cuma Fatimah kok ngalong delok lapar. Nang ya. Kala hatta yusiba kiwaman ing kecukupan min aisin saking urip. Min aisin saking iku jenenge urip. Para julun lan wong lanang cukuplah sehingga dia memperoleh harta yang cukup untuk kebutuhan dia. Yang bohong rono wong bangkrut ya ta. Kobongan. Yeah. Nyaman. Kalau lelah kamu, nyaman. Kala warajulun lan wong lanang asobat rukan mengenai ing rajul menimpa ing rajul apa faqatun kefakiran hatta yakuma sehingga jumeneng sapa salah satu wong telu min dawil hijab saking pira-pira wong sing duweni pira-pira akal min kaumihi saking kaume iku jenenge rajul. Kala hatta yakula apa yakuma? Hah? Yakuma. Oh, yes. Ucap ini labat asobat yakini teman-teman menimpa fulanan yang fulan apa fakotun kebutiran. Fahalat moko halal lagu marang fulan apa almas'ar lagu jaluk hatta yusiba sehingga memperoleh sopa fulan tiwaman ing apa iku kecukupan lah min aishin saking apa iku jenenge saking urip. Kala dadi dhek terkena kefakiran sampai wong telu ngomong wah iki fakir tenang iki. Fama siwa hunna ya ko bisa suhtun ya kuluhu sahibuhu suhtan fama moko te perkara siwa hunna kang sakliyane iki telu minal masalah di saking jaluk ya ko bisa tuhi ko bisa iku suhtun iku haram ya kuluhu mangan ing maso poso ibu wong kang duweni masuk tan kelawan haram ten haram kala wa huwa ana hadis apa muslim lima muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban kala an Abdul Muttalib bin Rabi atab bin Al Harith radhiyallahu anhu kala terusin Abdul Muttalib. Qala dawusina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumini inna sadaqata sedulur zakat iku la tambahi ora layak apa zakat apa sedekah li ali Muhammadin marang keluarga ni Muhammad inna ma hiya angin mesti ni utawi zakat iku ausahun nas iku piro-piro kotoran ni manungso. Jadi zakat itu kotoran, makanya aku cerita no. Kotoran disimpan bau busuk dan iso merusak harta yang lain. Padha karo kue wae nelek gak nelek ya, rusak gak wae rusak karena itu kotoran. Kala, maka karena ini kotoran jangan engkau diamkan dalam rumahmu. Zakat itu harta yang wajib dikeluarkan, ya keluar no. Kalau gak dikeluarkan ini menjadi bumerang. Nah, kan toh? Makanya ini istilahnya ausah sebagai pendorong juga agar orang-orang mau mengeluarkan zakat. Lu kotoran kok mau simpan kok begitu? Pasti orang akan berpikir, wah mau sok kotoran mau disimpan kan? Kala, maka gak layak bagi keluarga Muhammad karena keluarga Muhammad disucikan oleh Allah. Innama yuridallahu liyudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Ini di sini. Fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat tu ta'ida wa inna halan sedune zakat iku la tahidu ora halal apa zakat li Muhammadin marang Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala li ali Muhammadin lan ora marang keluarga ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu riwayat ing hadis sapa muslimun imam Muslim. Kala an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qol dawu sama Jubair masa itu melaku sama ingsun ana ya ingsun wa Utsman bin Affan inna Utsman bin Affan ila Nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna mongko ucap sapa kita ya Rasulullah wahai Rasulullah, atau kita paring sinten panjenengan Bani Muttalib ing Bani Muttalib min humusi Khaibar saking seperlimoni Khaibar Wataroktana laningar sinten panjenengan ing kita walanu halutai kita wahum lan banil muktolib iku bimansilatin ing dalam kedudukan wahidin kang siji ta'ala faqala mukadawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ini innama badul muttalibi angin pastini utai badul muttalib keturunan muttalib wa banu hashimin iku syai'un sesuatu wahidun kang siji rawahum diwan ing hati sobal bukhari yu hati bani hashim karo bani muttalib dikai wakulo kok boten kanya nabi jenini sobal jubat bin muttalib mergane dia ingat dukur-dukure ini bin abdi mana kabeh dukur-dukure dari kanya nabi gak bodoh naik bani muttalib karo sobal Bani Hasyim itu Syaiun Wahid. Nah, lintu-lintu ini beda. Podo-podo kan anak-anak paman kan kalian itu. Iki yang saya maksud itu Bani Hasyim karo Bani Muttalib. Ya Allah, sing itu humus-humus loh ya. Humus-humus, jadi ahli bed itu ahli bed. Yang orang yang haram menerima zakat Bani Hasyim karo Bani Muttalib itu kenapa kok haram? Salahin alasan itu juga mereka itu punya hak dari Baitul Mal. Jadi kas pagi haram mereka punya hak. Berapa persennya itu kasihkan mereka. Nah ini kan kawan masa ini. Kawan masa perhatian nomor apa itu kan. Nah, padahal cara aturan negara Islam. Ya itu repotnya kita kan negara Islam. Itu punya bagian dari Baitul Mal mereka. Sekian persen itu ada. Humus-humus. Itu ada yang untuk Bani Hasyim, Bani Khalib. Itu nanti dibagi-bagi terang. Qala Nabi Rafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya satuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atsang ngutus sapa kanjeng Nabi padulan ing wong lanang ala sedekati ing atas sedekah min bani mahzumin saking bani mahzum jadi fadala mongko ngucap sapa rajul Fakola mongkong ucap sopor rojul li abi rofi'in marang abi rofi' ishabni ngancanono sopor siro ing ingsun fa'inna kam krono seduni siro ikutu sibu makanani sopor siro Fakola minha sangking iku jenengi zakat Fakola mongkong ucap sopor iku abi rofi' la ora hatta adia singgun nekani sapa yang sun an nabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fa asaluhu moko takon sapa yang sun ing kanjeng nabi fa atahu moko nekani sapa iku jenenge abi rafi ing kanjeng nabi fa asaluhu moko takon sapa abu rafi ing kanjeng nabi fa kala moko dawusin ing kanjeng nabi maulal kaum utawi bendoroni kaum ikum min anfusihim saking awak dhewe ini kaum kala wa inna halan satuni sodako kelakuan siswa ikulah tahilu orang halal lana marang kita apa sodako tu sodako maulal kaum budak maulal kaum itu budak liru Maulal kaumi utawi butuh bendoro mana ini. Maulal kaumi utawi budak merdeka ni kaum. Iku min amfusihim saking awak dewi ni kaum. Iku min amfusihim saking piro piro awak dewi ni kaum. Kala inna halan setuhun ikal kisoh ikulah tahil luar halal lana barang kita apa sodako tu sodako. Jadi Abi Rafi juga haram sebagai maulani Bani Hasyim kalau Bani Muttalib jika dia haram menerima zakat. Jadi zakat itu haram bagi keluarga Muhammad Bani Hasyim kalau Bani Muttalib juga orang-orang budak yang pernah dimerdekakan oleh Bani Hasyim kalau Bani Muttalib juga haram karena apa kata kanjeng Nabi maulal kaum minal muslim budak merdekani kaum itu termasuk dari kaum itu. Maka kalau kamu dulu diperdekakan oleh Bani Hasyim atau Bani Muttalib, maka kau termasuk mereka. Berarti engkau juga haram menerima zakat. Gimana? Kala rawahu riwayat ing hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa salasatu lan wong telu wa Ibnu Husaimah lan Imam Ibnu Husaimah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Kala Ansani bin Abdullah bin Umar Nabi sanging Bapak Isalim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kanono sinten Rasulullah iku yuk di paring sinten Rasulullah Umar bin Al-Khattab ing Umar ibn Al-Khattab al-Ata'a ing peparing kaya kulu mongko dawuh sapa Umar itihi paringo sinten panjenengan ihi paringosi dan panjenengan ing al-apok afkoro ing wong kang luwi fakir kala ini gini bang ingsun kanya Nabi kata si penoman berikan ini kepada orang yang lebih fakir dari saya kanya Nabi, dia gak mau dikasih kanya Nabi kata apa kanya Nabi dawuh iya kok faya kulu moko dawusi dan kanya Nabi khudhu ambilo sopo siro ing al-apok fatamau walhu mongko ngembang no sopo siro ing iku jenis al ato wala artinya fatamau wis ngembang no wis ambil lan kembangkan utawa makna di fatamau walhu ambil sebagai milikmu au tasodaku utawa sodako sopo siro bihi kelawan ato no ya ambil jadi nek dikei kojo nola nek gue gak ngembang ya gak usah nola wae terimon terus kenong supaya wong sedekahi tidak kecewa ya paham ya terima kasih alhamdulillah ya kena wong mari ngono nek kowe gak gelem ngono carane tampakkan kalau kau senang dengan apa yang diberikan olehnya kepada lima syukur amanah. Kaya wong dikai kalau kanya Nabi. Kaya gitu kuat. Cita dikai kalau kanya Nabi. Alhamdulillah Rasulullah bin Muhammad bin Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah. Kurma sakit aja tak beri. Suwan nang kaya. Oh sasa sentanin kanya kanya kanya kanya. Aduh kan. Suka nomor naik kanya kanya kanya. Oh. Tambahi. Nah kerana apa so? Suka. Ono carane nek dikai. Kala jangan melihat barangnya. Ya kan tau. Lihat perhatiannya kepadamu. Yang penting kan perhatiannya bukan barangnya kan. Kala, tapi lihatlah apa yang mendorong dia memberikan itu kepadamu. Coba perhatian yang itu. Kala, tapi jangan lihat. Wah, jadi kayak sama ini lah. Aja kan lihat itunya, ya kan? Lihat perhatiannya. Dia jauh-jauh ngundang kamu. Tapi kalau mau dikit 5.000 misalnya ini pono 5.000 rek jangan itu punya perhatian dia kepadamu penghormatan dia kepadamu sampai gelem undang kamu kan orang perhatian kan ya tau lihat itu is kamu gak usah dilihat barang yang dikasih tasadduq bihi wa ma ja'aka min hadzal mal wa ma udhi perkara ja'aka kang teko apa ma ing sira min hadzal mal isangin kila pondok wanta halu tawi siro iku ghoir musyrifin ora wong sing kumecer kumecer kepengin kala wala sahilin lan ora njaluk fakhuru moko ngambilo sapa siro ing ma wa malan ute perkara la kang ora iki ma ora umpama ute perkara la kang ora kaya iki lah sifat jahakam hadal malwan tawir musyrifin fala tu sedihu mongko ojo ngikut no sopo siro ing ma nafsaka ing nafsu siro kala rawahu nurnan hati sopo muslimun apa dari nyari kalau engkau diberi orang engkau tidak minta dan tidak mengharapkan terima wahai tapi kalau engkau mengharapkan segera putus harapan. Jangan ikutkan terus nafsumu untuk kepingin diberi. Putus segera. Nah, itu caranya. Qala rawahu an-nawawi sapa muslimun imam muslim kitab siyam utawi iku pemenrang poso poso rek Allah poso ya alhamdulillah haji poso Nabi Hurairah ta sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala dawusin Abu Hurairah ala dawusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kodamu ojon disi sopo sirokabeh Ramadona ing Ramadon bisa umi yaumin lawan poso setino wala yaumainilan ora poso rong dino ila rojulun kejopo wong lanang kanakang ono sopo rojul nasumu poso sopo rojul soman kelawan poso kala Masoni sapa rajul kelawan iku sawu tafakon aleh. Dadi kalau sebelum Ramadan satu hari dua hari kalau poso. Ya toh? Kecuali biasanya sampe poso. Biasanya poso Senin Kamis lah dilalah kurang rong dino iki Senin. Dino Senin. Wah. Biasanya aku iki poso akhir bulan dah ya iki ya. Ya nek kebiasaan gak apa-apa diposoni wae. Nah, itu. Jadi kalau gak ada kebiasaan moro puasa sebelum Ramadan kurang satu hari dua hari itu tidak diperbolehkan. Kala sampai haram sih. Kala an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Ammar man utai sapane wong sama iku lamun poso sapa man al yauma ing dalem dina alladzikan yushakku kang diragoni apa fihi ing dalem saum. Ala apa ibu jenengi kala fakot asomo kota menyusaku kang diragoni apa fiing dalam yaum diragukan apa fiing dalam yaum fakot asomo kota teman-teman durhakani sopoman abul qasim ing abul qasim yaitu kanjeng Nabi Zakarahu nutur ing hadis Sobal Bukhari yu Imam Bukhari ta'likon kelawan naklek wa wasolahu lan nyambung ing iki hadis Sobal Khomsatu Muhimu wa sohahahu lan nyohenok ing hadis Sobal Ibn Husayman ta Imam Ibn Husaymah wa Ibn Hibban lan Imam Ibn Hibban. Jadi necoro Imam Syafi'i haram poso yaumusyak. Poso yang musyak itu hari tanggal 30 Syaban dan orang-orang ada kabar jirini hilal ketok tapi gak ono sing bersaksi kalau ada hilal tampak tapi ada kasak kusuk hilal ketok tapi gak ono sing belum bersaksi itu jenengi yaumusyak itu gak oleh poso kalau sing gak oleh iku poso sunah biasa. Dan nek poso wajib ya oleh. Contone kodho misale ya utawa poso sunah dan itu nyocoki kebiasaanmu. Ya musak ternyata kemis. Ya saya posone Senin, Kamis yo gak apa-apa. Kala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma kala dawuh sapa Ibnu Umar sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngene ida raaitu buhu ing dalem nalika ningali sapa sira kabeh ing hilal fasumu moko poso sapa sira kabeh wa ida raaitu buhu lan ing dalem nalika ningali sapa sira kabeh ing hilal fa'aftiru moko-moko oh, sapa sira kabeh. Nah iki dadi poso iku nek delok hilal nglereni poso Sawal bulan Sawal ya ketika delok hilale Sawal. Berarti apa? Isbatul hilal itu ditetapkan dengan menggunakan rukyah. Hisab piye hisab? Delok Quran ya kudu karo rukyah. Faman syahida minkum asyhar fal yasum. Ngono. Sumu di ru'yati wa aftiru di ru'yati. Ya ono wae sing gak bisa. Fa in humma moko lamun ditutupi mendung sapa alaikum ing atase sira kabeh. Fagduru mongko ngira-ngira no sopo siro kabeh lahu marang hilal kala artinya dikira-kira no sampai tilak 30 hari mutafakun alaih muslimin laniku katri imam muslim mutawi da'u fa'in uhmi alaikum kala fa'in uhmi ya mongko lamun ditutupi sopo alaikum ingatasi siro kabeh Fakduru mongko ngira-ngira no sopo siro kafe lahu marang saban alatina ing lulu. Kalau ketutupan sehingga gak ilok gak delok hilal, maka piye tetep no sempurna no sampai 30 berarti pakai hisab apa ora? Oh gak aku ngerti enggak berarti ya mas. Oh hitungan wae kira-kira nek dihitung iki ketok apa ora? Oh gak ngono kayaknya nabi. Berarti iki yo dari jadi gawe hisab itu gak oleh. Perkara yang kajian Nabi gak ngarang no anuai hitungan kalau hisap kira-kira itu wes keto opo tuh. Kalau sing menggunakan hisap mengatakan begini, kajian Nabi tidak nganjur pakai hisap krono zaman biyen gak ono sing iso hisap. No, no. Cara ono sing iso mungkin kajian Nabi nganjur no dengan menggunakan hisap. Itu jadi sing. Tapi orang tadi, kalau itu berdasarkan ijtihad. Kalau nabi ah berarti ya, nabi abian ya bid'ah tenang. Kalau nggak sama dengan nabi kan dari itu, nggak ada sama dengan nabi. Kalau tapi mereka pakainya hisab, bagaimana pakai ru'yah. Mau makan ya jauh hari sudah menentukan bis. Awal puasa tanggal sekian, awal hari raya tanggal sekian. Itu nggak pakai hisab kayak iso. Padahal zaman itu nggak ada. Kalau wali Bukhari nah itu nunjuk no tidak semua sing ka ono zaman kanjeng Nabi disebut bid'ah dolalah ngono makan syukur wali Bukhari lan ibu kata Imam Bukhari fa akmilu utai dawu fa akmilu mongko nyempurna no sapa sira kabeh al iddata ing bul ing itungan salah dina ing 30 nah men kan ngoten kan nek hilal gak ketok pada saat tanggal 29 maka sempurnakanlah bulan Saban menjadi 30 hari kan penak. Kanjeng Nabi gak anuai didelok karo hisab, karo ilmu hisab astronomi ndak gak koyo ngono. Wala walahu lan iku kate Imam Bukhari fi hadis Abi Hurairah ta ing dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu utawi dawuh fa akmilu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh data Syabana ing hitungan ing bulan Syaban Talatina ing 30 Ala maka hadis ini menunjukkan apa? Wajib Ramadan itu bisa ditentukan ketika Ru'yatul nek delok fa'akmilu iddata sya'bana talatina berarti kita tidak boleh menggunakan pendapatnya ahli nujum ahli hisab, ahli ilmu falak nek delok ini karena kita wikannya nabi fa'akmilul iddata sya'ban talatina kalau nyempurna kalau jumlahnya menjadi 30 tidak disuruh menggunakan hisab tolak Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ta'u sapa Ibnu Umar taro'an nasu taro'a saling ngali sapa nasu menungso alilala ing hilal fa habartu mongko ngabarno sapa ingsun annabiyya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam anni ing sedune ingsun iku sapa ingsun ing hilal kala fasoma mongko poso sinten kanjeng nabi wa amarolan perintah sinten kanjeng nabi anasa ing manungso yasyamihi kelawan mosoni bulan ramadan rawahu riwayat ing hadis sapa Abu Dawud wa sahahahu lan nyoheno ing hadis sapa Al-Hakim wa Hakim wa Ibn jadi orang-orang melihat hilal. Lalu kata Abdul bin Umar, saya bersaksi di depan kanjeng Nabi bahwa saya melihat hilal. Maka kanjeng Nabi berpuasa dan isbatul hilal menetapkan bahwa hilal telah tampak. Ketika imam menetapkan hilal telah tampak, maka penduduk yang ada di daerah itu, yang ada di negara itu, semuanya wajib puasa. Kala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma an arabian setune wong arabi wong sing meneng-neng apa pelosok iku jeneng arabi iku jahat pelosok arabi ila nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam bagola mongko dawuh sinten kanjeng nabi ini setune ingsun sapa jawa sapa arabi ya bagola mongko ngucap sapa arabi ini setune ingsun iku ro aitu ningali sapa ingsun al hilal ing hilal fagala mongko dawuh sinten kanjeng nabi dawuh ngene atas syadu ana to nyekseni sapa sira atas syadu ana to nyekseni sapa sira an ing sedune kelakuan Abdul Qadir itu mana Banyuwangi Banyuwangi sapa sih yang Banyuwangi sapa sih Pak Qadir paling nangi ya anjing sedulur kelakuan iku la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah kejaba Allah pola ngucap sapa arabi na'am yo jadi ana arabi datang kanjeng nabi saya lihat hilal kanjeng nabi tanya engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah kah iya kanjeng nabi saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah pola dawuh sing ngucap sapa dawuh sing kanjeng nabi atas syadu ono tanyak saya ni sopo siro anna muhammadan yang setuni muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rasulullah utusan Allah tapi jangan lagi apakah engkau bersaksi bahwa muhammad itu utusan Allah kalau mengucap sopo arabina amgih kanya nabi kalau ada musidin kanya nabi fa'adzin fa'adzin moko ngumumno sopo siro dinasi enggal menungso ya bilalu he bilal ayyasumu yen to poso sapa anas wonten ing dalem sesu oh kuwi Islam berarti ya saksi satu orang saksi ini cukup untuk menetapkan ya jadi dalil yang biasa saksi itu minimal piro lho kecuali ini kecuali saksi menetapkan hilal atau hilal itu cukup disaksikan dengan satu orang yang bisa dipercaya. Kalau yuk percaya pokok sama di karo ini ngelakuin maksiat bisa dipercaya yuk kanjeng nabi royo teko padahal kanjeng nabi kan ngerti Islam apa ora kan ditanya kok Islam mau gak kawan Islam kanjeng nabi oh iya Islam ayo ngomong dong ini sepol mosok aku rawahum diwayna ing hadis sobal khom satu wong limo wasohahahu lanyo eno ing hadis sama Ibnu Husaimah ta Imam Ibnu Husaimah wa Ibnu Hibban warad jahalan menangno memenangkan hal ini sapa An-Nasa'i Imam An-Nasa'i irsalahu ing mursali hadis wala irsalahu ing mursali hadis masyaallah ya rabbana ya rabbana bi anna naqtarabna wa anna تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة توجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فلو وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عدد طهر صحبي والحمد لله في البدر والتنامي هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه Amminha ya Rabbi min jahik ya Rasulullah hadidar darullah.